Sebabnya apa? Wong aku kerjane dadi satpam, dong melek bengi mel. Berarti luru duite beng. Bengi ora apa-apa, esuk kok turu. Kan ana dalam ta'limu ta'lim ning wong turu bar subuh, kowe ndadekna rezekine ku kurang. Kenapa? Karena waktune wong luru duit, waktune luru duit ngorok. Kecuali wong sing memang kerjane bengi. Beb, ning bar subuh kula dadi fakir. Padahal kulo kerjane jam 12 sampai jam 4 esuk, Beb. Nah, bagi orang semacam itu tidak ada masalah. Ora apa-apa, turu bar subuh, wong rezekine nang bengi. Artinya, kalau kita berpikir orang mencari dunia, suwe-suwene merasakan dunia ki 20 30 tahun. Wis wong kamane, kowe ning sugih ya. Kadang-kadang sampai umur 30 wis mlarat, wae. 40 turung sugi-sugi potongane dadi wong melarat wis. Ora usah kuatir. Ana sing ngomong wong ning umur 40 tahun isih melarat, ngomanane melarat terus kaya ora kaya kuwe. Wong melarat sugi iki dudu dadi barometer. Dudu dadi ukuran. Ukurane apa, Beb? Ukurane rezekine dadakna ho ibadah maring Gusti Allah. Ning wong pan sugi ho barometer, Fir'aun nun hebat toh. Fir'aun be matine lelep, Korun be mati, wong sugi-sugi pada mati, ada ndak wong sugi ora mati. Be wong sugi ta matine suwe jare sapa? Kadang-kadang wong sugi malah cepet matine. Ora. Artinya kadang-kadang apa namanya ya? Memang Maha Adile Gusti Allah, Maha Adile Gusti Allah. Intinya kulolan panjenengan nanti akan ada masuk satu masa, satu zaman sing wis laka waktu maning, wis langka batas maning, yakni nalikane kulolan panjenengan sudah pindah alam, alam dunia pindah ke alam kubur. Nah, kulolan panjenengan kaya kiye pangapurane lho, maaf-maaf saja, mungkin nganggepan wong biasa, tapi akan kulolan panjenengan rasakan. Muga-muga kulolan panjenengan mangke menawi kulolan panjenengan situ angsal husnul khatimah. Wis jaluk kita kaya kowe tok. Jaluke kur kaya kowe tok, wis ora jaluk liyane. Tapi sampai-sampai Syekhina wa Murabbi rahina Mbah Maimun Zubair niku mawon seorang yang alim, amil wali min auliyaillah, ma'rifat billah, beliau seorang wali min auliya. Saya meyakini betul siapa Syekhina wa Murabbi karena saya 9 tahun sama beliau. Niku mawon jangankan beliau ya, para ulama, Imam Syafi'i, Imamul Haddad, semuanya mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maning kelasnya kulolan panjenengan? Ya Allah, sing kelasnya bu anak kelasnya bu beli. Ning anak kelasnya kan berkelas ya. Ning kulolan panjenengan yang laka kelas, saya pandarane kelas junior ya kayong. Ora pandarane kelas senior apa maning? Ya wis apa ya wis bawang puk lah cara bocah cilik bawang sekolah bawang wis kelasnya kelolaan panjenengan dempel dem wis nempel bae wis nempel karo majlis taklim nempel karo ulama nempel karo habaib insyaallah oleh ridhone Gusti sebab yang akan dijamin pun oh, bukan hanya para habaibnya ulamanya pecinta-pecintanya juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi timen ikhlas ya. Wis dinikmatin mawon, ngaji dinikmatin Jakob. Ora suwe kak jam 10 wis bubar. Yen apa nggih? Setelah ngaji cuma wong aran setan ya. Wong setan kan pinter. Setan niku ibadah karo Gusti Allah, iblis niku 500 tahun lho. Dalam kitab Tanwirul Qulub lil Imam Ghazali, sing aran setan kuwi gemin derajate pernah wali min aulia illah. Kelase waline Gusti. Iblis darani bisa masuk derajat wali lho. Sampai-sampai pol-pole syahidullah bisa weruh Gusti. Tengku dipitung surga. Cuma karena duwe sifat sombong. Mulane wong aja sampai sombong, ya. Wong sombong kuwe angel, tapi ya ora kenang arani wong sombong. Wong sombong temen sih. Ora bisa wong sombong penyakit ati. Ana wong matalan. Kon sombong nemen. Nganggo motor tak undang be ora. Linguk. Ning lingo pun ketabrak kok. Itu tuh sombong. Paham napa mboten? Sampe lu ngebut kok. Weh, Pak Indi. Ya. Ya. Ngomong ya. Doro. Ini napa ngi? Bos kaya kowe carane parang wis tabrakan. Sombong dan kawan. Dunang orangnya apa orang apa ya tabrakan. Tabrakan Gusti Allah. Sombong penyakit hati. Penyakitnya hati lah kasih ngerti kecuali Gusti. Moga-moga dimain ikhlas kabeh. Ya, ikhlas sing ikhlas nyaluk karo Gusti Allah. Kita masih dalam bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadhan yassir lana umurana Allahumma barik fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadhan yassirna amarana Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadhan يسر لنا أمورنا اللهم mau pada maca Ahmad Rasulullah Muhammad apa ora lalen blarat lewis wong sing maca kuwe insyaallah bakal duit ora bakal enteng lalen apa isine Jumat maning pun telas ya Jumat ya. Mau terakhir sing maca alhamdulillah sing durung wis ora bisa dikodo setahun maning ning urip. Masyaallah muga-muga panjang umur. Ya, aga sing gak jogon ya Allah dan gak ora maca ya ya Allah. Dong sing kaya kuwe dong ora maca padha gak jogon. Dong ora maca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ping 70 nah ora. Ora kacau kan is menungsa ora apa-apa rane menungsa masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim mana nih sampai mana kemarinnya sampai mana badat ya Rabb. Masya Allah masya Allah. Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'idatun wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam bil halaq allati tarbitu bil anbiya isharatun ila anna ruqubat buraq lil isra ghairu mukhtas bil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yushur ila dhalika qawluhu fi riwayah al-ayah. Ini sudah ini. Wa innama lam yaftah lahu qabla majil liya'lam annahu innama futiha min ajlih. Kama fi qawli su'ana awwalu man yaqruba bil jannah. Jadi pintu-pintu jannah, pintu-pintu langit itu tidak pernah terbuka. Tidak pernah terbuka. Dibukanya pintu tersebut li ajlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Rasulullah naik ke langit pertama ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam, itu pintu itu masih tertutup. Kenapa di sini dikatakan wa innama lam yaftahu lahu qabla maji'ihi Li'alya'lama annau innama futiha min ajlih. Dibukanya pintu-pintu langit karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kanjeng Nabi mlebu, numbe malaikat-malaikat pada mlebu. Rahaba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sami mengucapkan ahlan wa sahlan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Begitupun pula pintu surganya Allah tidak akan pernah dibuka kecuali kata Nabi, ana awwalu man aqra'u bil jannah. Saya adalah orang yang pertama mengetuk dan membuka pintu surganya Allah. Wal hikmatu fil isra bihi ila baitil maqdis ma dzakara Ka'b bin Ahba anna bab as-sama alladhi yusamma mas'adal malaikah yuqabiluhu baitul maqdis kama annal bait al-ma'mur muqabilul Ka'bah. Kenapa? Hikmahnya apa? Kok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kemila Baitul Maqdis disebutkan? Karena pintu surga, pintu langit, annaba bersama allati yusamma mas'adal malaika, yang dikatakan sebagai mas'ad malaika, niku yuqabil apa namanya pun ngadep dengan Baitul Maqdis. Paham napa mboten? Iske wong ora weruh, sing penting percaya bae wis. Mau sampean ader ader seneng ya ader takon mbak. Wih, kadang-kadang memang maaf saja ya, kemarin seperti Habib Ahmad Al-Idrus mengatakan beliau beberapa ulama beberapa peneliti pengen membuktikan apa benar bulan itu pernah dibelah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata betul bulan itu pernah terbelah. Memang ulama-ulama ini ulama-ulama gunungan. Kayak kulo kada Mbah Buyutai kulo, putrinipun Kiai Said Rama Haja Sa'adah niku ndak percaya dengan adanya orang yang sampai ke astronot, ke apa? Sebagai astronot sampai ke bumi, apa ke bulan, ke Mars itu beliau-beliau gemen ndak begitu percaya. Karena apa? Perjalanan dari langit ke langit itu 500 tahun. 500 tahun dan wong urung ajek wis mati ya. Cuma ba'dul ulama juga sekarang karena zaman sudah memang bukan kayak zaman dulu ya, membuktikan benere Isra wal Mi'raj, benere Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan la yajuzu la yahuzza fadla shaddur rijal ila masdalatha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluhu kull yawm 70 alfan malakin la ya'uduna ilaih. Yahtamilu aidan annahum la yakhrujuna minhu fayakunu fi dhal dilalatan ala sa'atih wa ala qatrati junudillah ta'ala wallahu a'lam bissawab. Setiap langit satu wis saben dinane mlebu 70.000 malaikat. Wis mlebu ora balik maning. Wis saben dinane mlebu terus priben? Ora kebek-kebek. Makanya di sini dikatakan yahtamilu aidan dilalah ala sa'atih, menunjukkan luasnya sing aran lah langit. Setiap langit pertama itu setiap hari masuk sampai 70.000 malaikat. Lebu maning saben dina. Subhanallah. Ki nang kene ngaji sedalat kaya iki iso ora muat ya. Coba nih misalkan setiap Sabtu teka wong 20 wong 20 wong 20, wis mbuh. Bisa semoga-moga engkau bakal ana Allahumma. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yafidu afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau pernah ngomong kali Habib Taufik, ya Habib, saya minta doanya di dalam masalah ngajar. Gimana kalau gini, gimana? Jawabannya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yafidu afwaja. Nanti akan satu saat datang apa yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam alami, akan datang golongan-golongan secara bergelombang. Muga-muga engkau bakal kata semangatan Allahumma. Mulane kula lagi bingung, muga-muga dimain sabar. Dong wis kaya kiye, Masya Allah, digoletik taning wong-wong politik dok. Marani maning, ana telpon maning, bib kon maning Jakarta, ketemu calon presiden, bib kon maning kene, kulone bingung. Moga-moga dimain sabar Allahumma. Saya hanya akan melangkah apabila perintah Syekhuna wa mirabruhina Mbah Maimun Zubair. Ning dudu perintah Mbah Maimun kula mboten. Moga-moga cuma kemarin yai sempat ngendika kali kula, Habib pun sukut mawon bib nggih. Mendel mawon, Habib meneng bae wis. Ya wis, nidene engko ana perintah kedua, ya bismillah. Wis apa jare guru tuli enak. Paling enak kowe duwe guru. Wis wong paling enak duwe guru. Cara wong panapa apa gering ngomong sih? Saene pripun? Kaiki wis enak kok. Ora duwe guru bingung. Ulane sing penting derek ulama. Muga-muga ana pemimpin sing apik, Allahumma. Wis mung priben-priben ya muga-muga berarti kowe wong apik wis kaya kowe wis lah. Sing paling penting apa nuruti ulama mawon. Mun kaiki iki mulane kula ya Allah. Muga-muga dimen kesabaran. Tambah akeh kaya kiye, tambah akeh sing ngincer ya. Tetapi, ora barbar. Ya Allah, sing penting ngaji, sing penting ngaji, ngaji harga mati, wis titik. Sing penting ngaji nek kula lan panjenengan ora diganggu, kecuali bib ngoke calon presidennya wong kafir masalan, mau ngaji dilarang, tak perang. Kita maju, gini apa nggih? Jenengan ngertos, teng Saudi Arabia, riyiniku gubah-gubah apik-apik, teman. Kuburannya Sayyidah Khadijatul Kubro bentuknya apik, kuburannya para sahabat apik. Barang dicekel karo wong sing ora seneng kuburan, dancur nak kabeh, rata dengan tanah. Jadi sampean misalkan panu ziarah, bib kula badhe ziarah Sayyidah Khadijah, wis langka kuburane, wis nganggo watu tok. Tempate nang ndi ora ngerti. Gara-gara apa? Pemerintahnya minat dajjalin. Kancane dajjal. Rata langka babar pisan. Kalau pada ziarah. Kalau ngomong. Yuk ziarah mana Sayyidah Khadijah yuk. Ayo bib. Nang di. Nang makla bib. Makla sini. Ini ku bim. Jangan berlaku mana. Nang mana pasar seng. Nang Mekah na pasar seng. Karena dulu gak gue seng kape. Kalau oh kita rani pasar seng. Seng kita bisa langka. Mudah segi pasar tembaga. Dan. Kalau maning guri mana, pengen ziarah Sayyidah Khadijatul Kubra. Dilalah ana wong kaya kue mati. Wong seneng ora seneng maulid mati. Dibuka kula mlebu. Barang kula mlebu kula tanglet kali renjang. Kuburane Sayyidah Khadijah ndi? Perasaan aku weruh fotone apik nemen bubae. Lah, Habib. Jenengan kaya weruh wit-wit Kamboja. Nang kono ana Kamboja, siji-sijine kuwi wit Kamboja. Ndi kene anak-anak kula mriku. Kuburane ndi? Wis sekitar kono, Habib. Jadi kuburannya dia orang tiba sih penting sekitar wit Kamboja. Nah, kalau kuburannya Sayyidah Khadijah, gara-gara apa? Pemerintahan sing naudzubillah min. Kalau pengen ziarah maning Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zaini Ahmad Dahlan, sampai kalau pengen ziarah Syekh Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama besar, nembe meninggal seminggu, wong kalau pas ninggalnya kalau teng riko, dilala pas tinggal dinten Jum'ah, malam Jum'ah, Jum'ah awan kalau teng Mekah. Cuma kulo wis tomak dingin asalen. Wong santri-santri ku dong mani Mekah pasti oli duit. Dimain duh. Bayangane kulo, ya wong aran santri pikirane ndak oli duh. Kulo pan maning Mekah. Ente maning Mekah gak duit pira le. 1.800.000. Ente 1.800.000 sebulan urip nang Mekah. Sing nginungan bergane hampir sereal biar 2.500. Setiap nginung 2.500, setiap nginung 2.000. Nah 1.800.000 pan oli apa? Kulo ngomong. Enggak udah ketemu Syed Muhammad dimain duit 1.000.000. Barang nang dalan Syed Muhammad sedo. Ya bisa roli do. Barang aja nang dalan. Bip Syed Muhammad sedo bip. Ya Allah wis waline Gusti Allah sedo. Rugi dunia akhirat. Ya rugi roli do. Sangkin lomane. Wongnya sangat loman. Sugi waloman. Sugi orang mufakat. Karena madhab maliki menang. Karena Masya Allah ya. Ulamanya sugi-sugi ya. Nang kayak ini. Ayo Masya Allah. Mulanya kalau sering ngomong, sampean bukan jadi panitia nang acara ya, acara Isra Mi'raj. Tolong dong anak kiai bar pengajian acara, aja kon gelandang dewekan melas. Kiai ini kon balik dewek. Lah kasingan. Kulo sering ngomong, karena apa? Kulo mikir-mikir rasakaken. Bar pengajian melaku dewekan sing ngumak lunuk-lunuk maning mong. Lah kapan panitia sing nganter? Ini termasuk wong sing ora ngerti tatanan adab karo para ulama. ulang tadi sampai ini jadi panitia, bu ora panitia bu apa, bu penceramah, bu wong bu kaya apa, ning bar acara, oh ya kiai ini melu, anjok mo, ning perlu dibuka kena, ngoten no, aja kiai ini kon balik dewek, lo ngaplongo kan, sing jemput endi, mobilnya langka, kon balik deh, ini yang terjadi, mulane. Muga-muga santri di Bat Nurul Hidayah, santri luar khususnya, bisa ta'zimul ulama, Allahumma. Coba dibuktikan, sampai ngaji ini kudu ana manfaatnya. Dudu ngaji dengan ulama liya kayong, tah, dudu abu ya, orang kenal. Malah ilmunya orang manfaat dengan orang kaya kue. Paham apa mboten? Malah dulu saya pernah ngomong, saya haramkan masuk Ribat Nurul Hidayah. Apabila ada santri Ribat Nurul Hidayah yang suka membeda-bedakan. Jenengan seneng kali kulo wajib. Dengan guru wajib. Seneng karo guru. Tapi ora kena nyalahna apa mending mandang sebelah karo ulama li. Lihat karo kiai liya. Contoh, sing ceramah siapa? Kiai kiye. Nah, ora penteka. Siapa? Dudu abu ya. Kue orang manfaat bocah kaya kue. Paham napa mboten? Kulo seneng ning ana bocah masya Allah. Dadi panitia anak kiai ngormati. Gue bakal misalkan wonge takon kon ngaji nang endi? Ngaji nang Habib Saleh. Alhamdulillah. Tapi ning kelasnya wis ora gelem ngaji. Kan ngaji nang siapa sih? Nang Habib Saleh. Memang tuh murid Habib Saleh kaya kan akhir repot toh. Kulo nek kepentung-pentung ya. Orang ngerti apa-apa. Paham napa mboten? Jadi wajib ngormati ulama ya. Melas tak melas is. Kuliah subuh dijemput jam 5 esok. Pengajian ini misalkan mulangnya nang Pagongan. Wong Selawi nganggo motor. Kiai ini umur 50 tahun. Esok-esok nganggo mau. Sampean be do nganggo motor esok-esok atis napa mboten? Apa maning kiai wis umur 50 tahun diboncengna mau. Sampean onggrongan, ceklan kiai, yuh, wah, masya Allah, canda blek. Ini ana mobil kiai ini tumpak nama, numpak pas lepan mulang, wis kati senen. Assalamualaikum, deg-deg api awak, ya Allah, kulo paling boten setuju, paling boten setuju. Kulo paling boten setuju, kalau bisa dong pan kuliah subuh, lebih baik usat kampungnya dewek. Ustadz anak pira 6, wis setiap dinanan siji. Beb ustadz, ini wongnya dewek orang dirongok, nah beb. Jukut ustadz liya bewis, jukut ustadz liya sing luar tapi ngormati yo. Aja dibonceng na motor. Wis motornya laka seri ini maning. Angone motor sing ora karuan. Melas ya Allah, wong ora gelem padha ngormati ulama temen ya. Ya Allah, wis kaya kowe dimene 50.000. As. Ya, melas tak melas. Tega temenan. Kulo sampe ngomong muga-muga ning ana wong sing nang kampunge duwe mobil terus orang ngormati kiai kaya kowe muga-muga bane mbledos. Ya. Ya wong duwe mobil orang melas karo kiai. Mulane sampean dong ana rapat. Rapat ke panane kuliah subuh. Sampean ngacung dewek pangapurane. Pan ngundang siapa kiai? Kiai wong di wong penjaran, wong tembok atau wong di sing siap jemput siapa? Ayo kuwo. Sing duwe mobil ning bisa kowe tokna. Suka nggo motor boy, sampean nganggo motor boy, papane sampean tumpak nang motor katisen apa ora? Ning perlu kaya kuwe ora apa-apa. Ki kon Habib Saleh kaya kuwe ora apa-apa. Kon Habib Saleh ora apa-apa saestu. Karena kulo melas, melase ora mufakat. Delengna kiai wis katisen. Dibonceng nang motor. Wis tua, ya Allah. Cara kulo mobile 27 tak main di sijinan. Saya kulo mobile loro tok sih cara 27. Ya kaya anak kaya sinang TV ning 1 rupiah pun gantung nang Monas jebule 1 miliar ya. Ning 1 rupiah digantung. Jebule 1 miliar ya ora digantung. Gantungnya kan ning rupiah boleh. Rupiah kan ora bakal kaya ilmu poli. Jadi nyuwun ngapunten muga-muga bokan wis darat maning Ramadan ya. Hormati ulama, saya setu kiai dihormati ya Allah. Melas seluruh ilmu ya. Belajar insyaallah akan muncul dari Ribat Nurul Hidayah santri-santri luar sing ta'dhimul ulama, Allahumma. Mulane sampean tak tungakna sugih kabeh. Dadi menawa mobil khusus untuk berjuang ajaran Nabi sallallahu alaihi nomor siji paling depan. Wis urusan anuk aku ayaku wah. Cuma pan aku mangan bekang elah ya. Sarap apa insyaallah engko sugih kabeh. Insyaallah. Ya Allah, kula lagi sering ngomong kaya kula karena apa? Kula melas. Wa indahuma ay al-Bukhari Muslim anna kullan nabiyyin qala marhaban bin nabiy salih wal akhi salih illa Adam wa Ibrahim alaihi salam faqala wa ibn salih. Namane kula alhamdulillah ya. Ya. Jadi teng mriki diomongaken mulane wong dong nama sing apik. Nama Ronaldo, nama apa maning kae? Bintang film. Pangapuran iki pangapuran bukan ana wong daerah kana ya. Kadang-kadang ana kan sine kulo bae namane antik-antik muntane tak ganti kabeh. Jadi namane nama artis. Siapa sih artis ya? Ya ana lah namane artis ya Allah. Nama sing apik. Sebab engko kula lan panjenengan nama apik kuwi pengaruh. Mulane waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wong tiang dugi kali tanglet kali Nabi sinten iku namine Aslam. Allahumma minas salimin. Ya Allah, muga-muga dadi wong sing selamat. Ana maning arane sapa Said. Allahumma ja'al minas saidin. Kanjeng Nabi ndo ngoten. Bib aku wis tua sih, Bib. Ya ora apa-apa gawe bubur kuning maning. Ganti nah. Ora apa-apa ganti nama ora apa-apa ora perlu geger apa ho dewek ya ora apa-apa. Ya Allah, aku namine ka maksiat ya, tak ganti ah ya ibadah buat apa ya. Ana wong arane nahi mungkar ya. Wong jarene sing penting bahasa ah. Sing penting bahasa Arab arane sapa? Maksiat. Aran sing apik-apik, Masya Allah. Bisa makhluk macam-macam. Arane makhluk, ya. Arane bangsa makhluk, ya. Bangsa menungsa. Jadi nama kudu sing apik. Pangapun tenenggi, nama sing apik. Sing penting, ini ngora niruti, sing penting maknane apik. Aja maknane apa sih? Ana wong pangapurane, ya. Misalkan, Nuruddin apik. Arane berarti cahaya agak. Tapi ning Naruddin bahas bahaya. Genine agak. Nar kan geni. Coba. Misalkan arane kok arane siapa? Aku arane adabun nar. Siksane neraka. Tapi ning an-nur apik. Nur apik. Nur cahaya. Tapi ning nar geni. Medeni ya. Bisa jadi kompor gas. Kayak gue. Naran. Sing apik ya. Bukan anak ya. Namanya sing ora apik. Ngomong kali kulo ora apa-apa. Bib soalnya kulo wis tua, bib. Namanya kulo kaya wah, ora pantes, bib. Arane sapa? Ya, wis ganti. Ora apa-apa. Aku durung haji sih, bib. Ora kudu wong haji ganti nama. Gemen kan dong tar haji ganti nama ya. Negeri Kanjeng Nabi, waktu Kanjeng Nabi dugi, setiap nabi semua mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bin Nabi Saleh wal akhu Saleh." Hei Nabi sing jadi anaknya saleh dan sedulurnya saleh. Tengriku maka terangkan. Illa Adam wa Ibrahim. Kecuali Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim mengatakan alaihi salam. Faqala lahu wal ibni saleh. Tadi dikatakan bin Nabi saleh wal akhi saleh. Tapi Nabi Ibrahim kali Nabi Adam mengatakan wal ibni saleh. Tengriku tinggal-tengah ngerakan. Wahadi. Kalau isra dan tua ke orang kata tulisannya. Tadi sinom ya, tapi tulisan kayong diperkena tambah rakaton. Jadi kudune raden atau perkena mboten ketinggal. Berarti wis meh 40 umure ya Allah wis tua jebule ya. Wa hadhi riwayat Bukhari wa Muslim an Tariq ibn Ibi Syihab an Anas radhiyallahu anhu faqultu laqad iqtasarat anbiya alladziina laqihum fis sama' ala wasfi bi sifatus salih. Lianna fiha jama'ul khair kullih wa salih wa at-tayyib fi nafsi alladhi yaqumu bima 'alaihi min huquqillah wa huquqil 'ibad. Di sana kan Nabi dikatakan bin Nabi Salih karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dari semua kebaikan wonten teng Kanjeng Nabi wal akhs salih sedulure wong sing saleh wong sing apik-apik. Wal akhwal ibnu saleh dikatakan daripada si ngomong ibnu saleh namung sayyidina Adam wa sayyidina Ibrahim alaihi masalam. Adh-dhahir anna arwahul anbiya tashaqqalat lahu fil alam al a'la

Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatiha. Surah Al-Mustaqim wa Surah Al-Ladzina. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ولقد أشرت العظيم نعوذ بضوء القلوب تهيج الأشيان والله قد أثنى فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد علم من صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا